Mitra Bisnis, Quick Yanggi telah memaparkan latar belakang dari keputusan Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas adalah untuk menyelamatkan aset serta kekayaan alam milik seluruh bangsa Indonesia dari jerat kontrak karya eksplorasi migas antara negara dengan institusi asing. Mengingat, BP Migas adalah perwakilan dari pemerintah negara Republik Indonesia yang jika bermasalah dalam hal pelaksanaan kontrak, akan membawa dampak negatif bagi keseluruhan aset milik bangsa Indonesia. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, jika itu latar belakang dari keputusan MK, lantas seperti apa Bapak menilai peraturan Presiden tahun 2012 yang mengalihkan tugas dan peran BP Migas ke Kementerian ESDM? Ya, yang lebih gila kan. Oleh karena yang diikat bukan BP Migas, Kementerian ESDM. Nah, makanya Pak Mahfud kan mengatakan itu harus dianggap sebagai sementara sekali oleh karena kalau tidak akan terjadi krisis. Jadi kontraktor asing ini bagaimana kan bingung. Siapa ini counterpart saya? Oke lah, pemerintah sekarang. BP Migas harus bubar ya bubar. Tapi pemerintah, menterinya gitu. Nah, Pak Mahfud memberi komentar ya kok lucu, itu kan lebih parah lagi gitu. Makanya, tetapi di lain pihak juga bisa difahami kalau tidak ada pemecahan bagaimana. Ya, pemecahan itu boleh saja, tapi sangat sementara. Gitu. Persoalannya, seberapa sementara solusi singkat ini Pak Quick? Nah, itu dia. Mestinya secepat mungkin. Tapi kan kita tahu sendiri, di sini kan terjadi pembiaran. Orang bicara, ya let him talk. Biarkan aja bicara. Saya nggak melakukan, toh nggak ada dampaknya apa-apa gitu. Apalagi saat ini ada indikasi akan berlangsung lama, mengingat karyawan ex-BP Migas justru ditugaskan di Kementerian ESDM. Iya. Makanya ini menarik. Hari-hari yang akan mendatang ini akan bagaimana penyelesaiannya. Dan yang saya dengar kontraktor asing juga sibuk. Gimana ini? Mereka bertanya-tanya oleh karena pemerintah ini tidak tegas, tidak cepat mengambil tindakan. Apa sih susahnya kalau pemerintah ini mengatakan Pertamina gitu? BP Migas melimpahkan segala-galanya kepada Pertamina, tidak kepada ESDM. Nah, kalau begitu, apakah ini berarti perjuangan untuk membubarkan BP Migas agar aset negara terbebas dari ikatan kontrak menjadi sia-sia, Pak Quick? Iya, makanya. Iya sia-sia kalau memang kalau pemerintah melakukan itu, DPR-nya juga tidak marah, setelahnya. Memang sia-sia. Tapi kan kita tidak perlu heran, negara ini kan penuh dengan kelucuan. Gitu. Demikian Quick Yanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.